السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، قال رحمه الله وأخرج عن حذيفة قال: أول الفتن قتل عثمان، وآخر الفتن خروج الدجال. Kata Hudzaifah, awal pertama fitnah adalah terbunuhnya Utsman, dan akhir fitnah adalah keluarnya Dajjal. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian karena memang terbunuhnya Utsman berbeda dengan terbunuhnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Mengapa terbunuhnya Umar tidak disebut fitnah, tetapi terbunuhnya Utsman disebut fitnah? Karena Umar dibunuh oleh budak kafir dari Persia atau dari Yahudi, sehingga sudah wajar sejak awal pertama perjuangan Islam mesti musuhnya adalah orang kafir. Maka tidak disebut fitnah. Tapi ketika Utsman bin Affan terbunuh, berbeda. Yang berdatang adalah kaum muslimin dari Irak, dari Kufah, dari Mesir, mengaku muslimin, berbaju muslimin, berbicara dengan bahasa Islam. Tapi ternyata mereka memiliki pemikiran ekstrim, pemikiran sesat, khawarij. Maka disebut dengan fitnah. Awal pertama fitnah adalah Utsman atau terbunuhnya Utsman ibn Affan. Sedangkan akhir fitnah nanti dekat hari kiamat adalah fitnatul dajjal. Walladzi nafsi biyadih, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la yamutu rajulun wa fi qalbihi mithqala habbatin min hubbi qatli Utsman illa tabi'a dajjal. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seseorang di hatinya ada kesukaan terhadap terbunuhnya Utsman kecuali nanti di akhirnya akan menjadi pengikut Dajjal. In adrakahu, kalau sempat bertemu Dajjal. Wa in lam yudrikhu, kalau tidak sempat menemuinya, dia akan beriman kepada Dajjal di kuburnya. Awal pertama fitnah adalah qatl Utsman, dan akhir fitnah adalah Dajjal, munculnya Dajjal. Maka kata beliau, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, siapa yang ikut membunuh Utsman atau yang suka membunuh terbunuhnya Utsman dan ridha dengan terbunuhnya Utsman, lihat nanti di akhirnya pasti akan menjadi pengikut Dajjal. Ikhwan ibn a'azakumullah, para ulama, para imam-imam ahlu sunnah sering berbicara bahwa mereka-mereka ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, ahlul bid'ah, kelompok-kelompok sesat, nanti di akhirnya akan ikut Dajjal. Karena yang akan terfitnah dengan Dajjal adalah sahibu hawa, pengekor hawa nafsu, yang mengikuti hawa nafsunya. Mereka lah yang akan jadi pengikut Dajjal kalau dia hidupnya ketika muncul Dajjal. Kalau ternyata tidak, kata beliau, fa in lam yudrikhu amana bihi fi qabrih, akan beriman di kuburnya nanti. Wa akhraja an Ibn Abbas qala, diriwayatkan pula dari Ibn Abbas, law lam yatlubun nas bidami Utsman la rumu bil hijarati minas sama. Kalau saja manusia tidak menuntut darah Utsman. Niscaya mereka akan dilempari dengan batu dari langit. Jadi diberi azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena talabud dam, menuntut darah, menunjukkan kalau mereka tidak setuju, tidak ridha dengan terbunuhnya Utsman. Menunjukkan kalau mereka mencintai Utsman. Dan ini barakallahu fikum di antara hujjah, alasan yang dipakai pihak Muawiyah radhiyallahu taala anhu ketika beliau datang dengan pasukannya yang besar menuntut darah Utsman. Sebagaimana kita tahu bahwa Utsman adalah khalifah yang ketiga, berarti manusia terbaik setelah Abu Bakar wa Umar. Maka ketika terbunuh, pantaslah, layaklah untuk kita menuntut darah Utsman agar pembunuh-pembunuhnya dikisos. Agar pembunuh-pembunuhnya dikisos. Dan hukum kisos di dalam Al-Quran sudah sangat jelas, ditambah lagi dengan riwayat bahwa siapa yang matinya dikeroyok, maksudnya dikeroyok adalah rame-rame beberapa orang, maka semua orang yang ikut campur di dalam pembunuhan tersebut ikut dibunuh. Itu hukum qisas seperti itu. Barakallahu fikum. Hanya saja ijtihadnya Ali bin Abi Thalib juga sesungguhnya sama. Hanya saja beliau mengatakan, kamu bai'at dulu kepadaku dan kemudian kita akan urusi pembunuhnya Utsman. Karena pembunuh Utsman ini tidak jelas siapa dan banyak. Mereka pemberontak. Artinya orang-orang yang merupakan massa. Tidak jelas siapa mereka. Ini barakallahu fikum tidak semudah kalau menuntut satu orang pembunuh saja. Barakallahu fikum. Dan itu ijtihad beliau-beliau radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Dan semoga Allah menjadikan mereka orang-orang yang berniat dengan niat ijtihad yang baik sehingga mendapatkan pahala. Yang benar mendapatkan satu pahala, yang salah mendapatkan, yang benar mendapatkan dua pahala, yang salah mendapatkan satu pahala. Karena dua-duanya berijtihad dengan hujjah. Radhiyallahu ta'ala anhumah. Wa akhraja anil Hasan. Dikeluarkan pula oleh Al-Hasan. Qala qutila Utsmanu wa Aliun ghaib. Utsman terbunuh dalam keadaan Ali sedang tidak ada. Yang tidak ada di tempat. Fi ardin lahu, beliau sedang ada di tanahnya. Falamma balaghahu, ketika sampai kepadanya berita terbunuhnya Utsman, maka Ali bin Abi Thalib berkata, "Allahumma inni lam arda wa lam umali." Ya Allah, sungguh aku tidak ridha terhadap terbunuhnya Utsman. Walam umali, dan aku pun tidak mendukung terbunuhnya Utsman. Aku tidak mengisyaratkan terbunuhnya Utsman. Dikeluarkan pula oleh Imam Hakim dalam sahihnya dari Qais ibn Ubadah, qala sami'tu Aliyan yaumal jamal. Aku mendengar Ali bin Abi Thalib pada hari fitnah al-Jamal. Yaqul, beliau berkata, Allahumma inni abra'u ilaik min dami Utsman. Ya Allah, sungguh aku berlepas diri kepadamu dari darahnya Utsman. Ini aku berlepas diri, aku tidak ikut-ikutan, tidak ikut campur terhadap tertumpahnya darah Utsman. Walaqad tasha 'aqli yawma qatl Utsman. Sungguh seakan hatiku terbang ketika aku mendengar Utsman terbunuh. Wa ankartu nafsi, dan sungguh aku mengingkari diriku. Wa ja'uni lil bai'ah, ketika mereka datang kepadaku ingin membaiat aku, maka aku katakan pada mereka, wallahi inilah astahyi, demi Allah aku malu aku dibaiat oleh satu kaum dalam keadaan mereka telah membunuh Utsman. Wa inilah astahyi min Allah, sungguh aku malu kepada Allah, an ubay'a wa Utsman lam yudfan ba'd. Aku malu untuk dibaiat dalam keadaan Utsman belum dikubur. Ikhwanuddin a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka para tartarun, para ghawghaiyun, setelah berdemonstrasi di rumah Utsman, mengepungnya sampai membunuhnya, setelah itu mereka bingung. Itulah keadaan Khawarij sepanjang masa. Ledakkan dulu, terus bingung. Bunuh dulu, terus bingung. Begitu mereka berhasil membunuh Utsman, mereka bingung sekarang siapa yang akan memimpin. Maka mereka mendatangi Talha, Talha menolak. Mendatangi Ali, Ali menolak. Mendatangi Fulan, Fulan menolak. Semua para sahabat menolak. Aku bayat engkau sebagai pengganti Utsman. La wallahi, kalau kalian membayat aku, akan dikatakan oleh manusia ternyata engkau yang menyuruh membunuh Utsman. Tidak, aku tidak setuju, aku tidak ridha, aku tidak menyuruh, aku tidak mengisyaratkan. Cari orang lain. Maka mereka berbondong-bondong ke sahabat yang lain. Aku bayat engkau. Tidak, aku bukan kalian dan kalian bukan aku. Aku bukan termasuk golongan kalian. Datang ke sahabat yang lain juga menolak. Bayangkan gonjang-ganjingnya manusia. Ikhwanabidina azakumullah. Sehingga Ali pun ketika dibaiat oleh mereka menolak dan mengatakan kepada mereka, aku malu kepada Allah. Kalian membaiat aku dalam keadaan kalian membunuh Utsman. Aku malu kepada Allah. Kalian membaiat aku dalam keadaan jasad Utsman belum dikubur. Sehingga hari itu tidak ada yang mau dibaiat. Hari kedua tidak ada yang mau dibaiat. Mereka semua seakan-akan berkabung. Semuanya sedih, semuanya gelisah, semuanya bingung. Diriwayatkan wallahu ta'ala alam, sampai datang hari Jumat, mereka semua datang ke masjid dalam keadaan tidak jelas siapa yang akan khutbah. Bisa dibayangkan kayak apa gentingnya. Semua datang ke masjid dalam keadaan bingung siapa yang akan khutbah. Karena biasanya yang khutbah adalah khalifah, yang khutbah adalah Utsman bin Affan. Siapa penggantinya? Belum ada. Sudah waktu lewat. Waktu duhur sudah lewat. Semakin gelisah mereka. Semakin lewat lagi, semakin gelisah. Ini hampir habis waktu duhur. Siapa yang akan khutbah? Maka mereka menengok ke kanan, menengok ke kiri. Gelisah menjadi siapa yang pantas. Barakallahu fikum. Dan hampir rata-rata mereka berpikir sama. Ketika Umar bin Khattab memilihkan 6 orang, masih ingat kisahnya? Kata Umar, pilihlah dari 6 orang ini. Kemudian seorang mundur dan mengatakan, siapa di antara kalian yang mewakilkan kepada aku? Aku. Siapa yang mewakilkan pada orang lain? Aku mewakilkan pada fulan. Sampai tersisa berapa? 2. Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhumah. Ketika 2 sisa sahabat ini diberikan janji, diberikan sumpah bahwa engkau akan memegang amanah ini dengan jujur, dengan ikhlas, dengan demikian dan demikian, mereka dua-duanya siap. Kemudian dibaiatlah Utsman bin Affan. Maka ketika Utsman bin Affan terbunuh, tidak ada pilihan lain kecuali Ali. Maka mereka mulai bertanya, aina Ali, aina Ali. Karena gak ada lainnya kecuali yang tersisa kemarin, Utsman dan Ali. Utsman sudah terbunuh, tinggal Ali. Aina Ali. Sampai kemudian mereka mendapati Ali dalam keadaan tertunduk, menutupkan imamahnya ke wajahnya agar tidak ketahuan, karena khawatir mereka pasti akan menunjuknya. Maka ketika kaum muslimin gemuruh mencari Ali dan ditemukan Ali, hada Ali bin Abi Thalib. Maka mereka membaiatnya dan mengangkatnya untuk berkhutbah. Ikhwan bin Na'azakum, kemudian dibaiatlah oleh kaum muslimin setelah itu. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan memang kaum sarsarun ini, kaum ghawghaiyun ini, kaum Khawarij adalah orang-orang yang serampangan, main kacau, main ledakan, main hancurkan, main bunuh, tapi kemudian tidak tahu solusinya apa. Ikhwan bin na'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada pihak lain yang menyalahkan Ali ibn Abi Thalib. Ada Syiah yang menuhankan Ali, ada sebaliknya yang menyalahkan Ali. Maka Rasulullah, maka Ali bin Abi Thalib menyatakan dengan kalimat, sungguh aku tidak membunuhnya, sungguh aku tidak mengisyaratkannya, sungguh aku tidak ridha terbunuhnya Utsman. Ini bara'ah minhu. Dikisahkan dalam riwayat Imam Hakim rahimahullah bahwa Ali berkata, Allahumma inni abra ilaika min dami Utsman. Sungguh aku berlepas diri kepada engkau ya Allah dari tertumpahnya darah Utsman. Sungguh terbang akalku ketika aku mendengar terbunuhnya Utsman, dan aku mengingkari diriku ketika aku dibaiat oleh mereka. Aku seakan tidak terima, mengingkari diriku, dan aku malu kepada Allah. Aku menolak mereka. Bagaimana mereka membaiat aku dalam keadaan Utsman belum dikuburkan? Fansarafu. Maka awalnya mereka pergi karena Ali tidak mau dibaiat. Wa jama'a an-nas fasa'alunil bai'ah. Baru kemudian manusia secara umum, bukan Khawarij, meminta beliau untuk dibaiat, maka aku pun dibaiat. Faqultu, aku katakan, Allahumma inni musfiqun mimma aqdumu 'alaihi, thumma ja'at 'azimah fabay'atu. Ya Allah, sungguh aku sangat ingin untuk mendapatkan apa yang didapatkan oleh Utsman, maksudnya syahid. Kemudian datang azimah. Azimah itu kesungguh-sungguhan dari seluruh kaum muslimin untuk membaiatnya. Fabaya'atu, maka aku pun dibaiat. Faqalu ya amirul mu'minin, setelah dibaiat mereka memanggil, ya amirul mu'minin. Sungguh ketika aku mendengar kalimat ya amirul mu'minin, ka'annama sudi'a qalbi, seakan-akan hatiku pecah. Waqultu Allahumma khud minni li Utsman, maka aku katakan ya Allah, ambillah dariku untuk Utsman sampai beliau ridha, sampai engkau ridha. Ya Allah, ambillah dariku untuk Utsman sampai engkau ridha. Ikhwan bin na'azakumullah. Demikian posisi Ali bin Abi Thalib yang serba salah ketika dia menerima baiat dari para pemberontak tadi, seakan-akan beliau pihak mereka, seakan-akan oh ini ternyata yang nyuruh mereka dan seterusnya. Tapi sisi lain, tidak mungkin manusia dibiarkan tanpa pemimpin. Tidak mungkin manusia dibiarkan tanpa pemimpin. Apalagi sampai ketika mereka sholat bingung siapa yang akan jadi imam, siapa yang akan jadi khalifah, siapa yang akan khutbah. Wa akhraja Ibn Asakir an Abi Khardah al-Hanafi, sami'tu Aliyan yaqul, aku mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, inna bani Umayyah yaz'umuna anni qataltu Utsman. Sesungguhnya bani Umayyah menuduh aku kalau aku yang membunuh Utsman. Wala wallahi alladhi la ilaha illa hu, tidak demi Allah, tiada ilah kecuali dia. Ma qataltu wala malaktu, aku tidak membunuhnya, aku tidak mengisyaratkannya, aku tidak meridainya. Walaqad nahaitu fa'asawni, aku telah melarang mereka tapi mereka menentang aku. Bukti bahwa Ali bin Abi Thalib sama sekali tidak setuju dengan para pemberontak tersebut, beliau mengirim anaknya Hasan dan Husain untuk menjadi benteng hidup di rumah Utsman. Jadi beberapa para sahabat yang sudah sepuh mengirimkan anak-anaknya. Seperti Zubair bin Awam mengutus anaknya Abdullah bin Zubair. Ali mengutus anaknya Hasan dan Husain. Yang lain juga begitu. Sehingga di depan rumah Utsman banyak para sahabat-sahabat muda, anak-anak sahabat kibar yang menjadi benteng rumah Utsman. Tetapi tidak seimbang. Jumlah mereka sangat banyak, sedangkan jumlah sahabat yang menjadi bentengnya sedikit. Ditambah lagi Utsman tidak mengizinkan untuk melawan. Jangan melawan, jangan melawan. Aku khawatir terjadi pertumpahan darah sesama muslim karena sebab aku. Nah, naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.